Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal asdiqa'u tullab. Aynama takunu al-an, akhukum huna Roni Abu Faza al-Bekasi. Wa ba'da qalil, sa'usyariku lakum ba'da safhati minal kitab silsilatu ta'limi lugatil arabiyyah al-mustawa al-awwal. Tab'an wa ma'aha qira'atan wa tarjamatan sawtiyatan. Salam kenal rekan-rekan penuntut ilmu dimanapun antum berada saat ini. Ana Roni Abu Faza Al-Bekasi yang saat lagi ana akan membagikan kepada antum beberapa halaman dari kitab Silsilah Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah tingkat pertama dan tentunya bersama bacaan dan terjemahan dengan suara. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahdatul Aula Al-Mawdu'u Tsani. Unit yang pertama, tema kedua, harfu ta, huruf ta. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Tinun, buah tin. Zaitunun, buah zaitun. Durusun, pelajaran-pelajaran. Istami' waraddid, dengarkan dan ulangi. Juz'ul alif, bagian alif. Ar-rakmul wahid, jumlatan minal kalimah taktubu. Nomor yang pertama, suatu kalimat dari kata, dia perempuan sedang menulis. Taktubu Zainabu ad-darsa. Taktubu Zainabu ad-darsa. Zainab sedang menulis pelajarannya. Ar-rakmu tsani, jumlatan minal kalimah maktabatun. Nomor yang kedua, suatu kalimat dari kata perpustakaan. Hadhihi maktabatul ma'hadi. Hadhihi maktabatul ma'hadi. Ini adalah perpustakaan ma'had. Ar-rakmu tsalits, jumlatan minal kalimah waqtun. Nomor yang ketiga, suatu kalimat dari kata waktu. Hana waqtul ghadai. Hana waqtul ghadai. Telah tiba waktu makan siang. Ar-rakmu rabi', jumlatan minal kalimah riyalatin. Nomor yang keempat, suatu kalimat dari kata rial. Indi salah satu rialatin. Indi salah satu rialatin. Aku memiliki tiga rial. Juz'ul ba, bagian ba. Ar-rakmul wahid, jumlatan minal kalimah tafadhol. Nomor yang pertama, suatu kalimat dari kata silahkan. Tafadhol ijlis alal kursi. Tafadhol ijlis alal kursi. Silakan duduk di atas kursi. Ar-rakmu tsani, jumlatan minal kalimah tis'ata. Nomor yang kedua, suatu kalimat dari kata sembilan. Qara'tu tis'ata durusin. Qara'tu tis'ata durusin. Aku telah membaca sembilan pelajaran. Ar-rakmu tsalits, jumlatan minal kalimah turkiyun. Nomor yang ketiga, suatu kalimat dari kata orang Turki. Hal anta turkiyun? Hal anta turkiyun? Apakah kamu orang Turki? Ar-rakmu rabi', jumlatan minal kalimah katabat. Nomor yang keempat, suatu kalimat dari kata dia perempuan telah menulis. Katabat Fatimatu ar-risalata. Katabat Fatimatu ar-risalata. Fatimah telah menulis suratnya. Juz'ul jim, bagian jim. Ar-rakmul wahid, jumlatan minal kalimah kitabah. Nomor yang pertama, suatu kalimat dari kata buku. Qara'tu kitabal hadithi, qara'tu kitabal hadithi, aku telah membaca buku hadis. Ar-rakmu tsani, jumlatan minal kalimah tinan. Nomor yang kedua, suatu kalimat dari kata wahtin. Akaltu tinan, akaltu tinan, aku telah memakan buah tin. Ar-rakmu tsalits, jumlatan minal kalimah zaitunan. Nomor yang ketiga, suatu kalimat dari kata zaitun. Ishtaraitu zaitunan, ishtaraitu zaitunan, aku telah membeli zaitun. Ilaikum an tursila alayya tasjila sawti minkum taskhinan aw tadriban aw muraja'atan. Tafadhalu, silakan bila mana ada dari kalian yang ingin mengirimkan rekaman suaranya kepada kami, baik dalam rangka pemanasan, latihan maupun muraja'ah. Jazakumullahu khairan wa nafa'a bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.